Thumma inna 'alal akhizi fi dhalika ayyattaqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa yatathabbata wa yatawaqqat tasahula kaila yajruha saliman wa yasima bari'an bisimati saw'in yabqa 'alaihi ad-dahra 'aruha wa ahsabu abu muhammad abdurrahman ibni abi hatim wa qad qil innahu kana yu'addu minal abdal min misli ma dzakarnahu khafa fi ma ruwinahu aw balaghana anna yusuf ibn al husain ar-razi wa huwa sufi dakhala 'alaihi wa huwa yaqra'u kitabahu fil jarhi wat ta'dil faqala lahu kam min ha'ula'il qawm qad hattu rawahilahum fil jannati mundu mi'ati sana wa mi'atai sanatin wa anta tadhkuruhum wa taghtabahum fabaka Abdurrahman wa balagana aydan annahu huddisa wa huwa yakra'u kitabahu dhalika ala nas an Yahya bin Ma'in annahu qala inna lanat'unu ala aqwam la'allahum qad hattu rihalahum fil jannah mundu aksara min mi'atai sana fabaka Abdurrahman warta'adat yadahu hatta saqata kitaba min yadihi qultu waqad akhta'a fihi ghairu wahidin ala ghairi wahid fajarahuhum bima la sihhata lahu ومن ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح أخرج عنه البخاري في صحيحه وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ قال اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن ومخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط لأن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعديل في النوع الثالث والعشرين والله أعلم. Kemudian kata beliau, nah ini nasihatnya. Tsumma inna 'alal akhidhi fi dzalik. Bagi orang yang ingin mengambil amal ini. Nasihat penting, An yattaqiyallaha tabaraka wa ta'ala. Itu yang paling utama. Takwalah kepada Allah. Jangan main-main dalam bidang ini ya. Jangan main-main dengan harga diri orang, dengan kehormatan. Itu dosanya besar. Kamu bakal jadi muflis kalau kamu enggak bertakwa kepada Allah dalam bidang ini. Amalanmu yang banyak itu bakal diambil orang. Rugi kamu. Kalau kamu apa? Bermain-main dalam bidang ini. Makanya kalau kamu ingin masuk dalam bidang ini yang memang apa? Satu sisi penting tapi satu sisi berbahaya buat kamu. Nanti bahkan berbahaya juga buat umat. Saya bisa memfitnah. Maka modal utamanya harus apa? Benar-benar berbekal dengan takwa Allah. Kemudian yang kedua, wa yatasabbat, harus betul-betul tasabbut. Pastikan dulu perkara, perkaranya, jangan hanya dengar katanya. Ya, atau dengar potongan apa? Suara audio. Langsung reaksi begini. Sabar. Tasabbut. Siapa yang bawa berita itu? Betul enggak beritanya itu? Bagaimana kronologinya? Bagaimana khalfiyahnya? Tasabbuh, pastikan dulu. Kalau sudah jelas lahir batinnya, baru bicara. Kalau perlu jelas. Itu pun kalau perlu. Kalau kalammu apa memang manfaat didengar orang. Jadi kalau kalammu, siapa yang mau dengar kamu? Mending biarkan kepada orang yang lebih ahli, lebih pantas untuk bicara. Ini kamu misalnya belajar saja enggak, tapi ngikuti berita kayak gininya, tapi belajar enggak. Orang enggak kenal kamu dalam apa? Ilmu ini di mana kamu? Majhul. Orang majhul kemudian tampil dalam bab jarah ta'nil. Mau jadi apa? Jadi sampah saja kan? Jadi sampah saja. Kamu saja enggak dikenal siapa. Adalah mulia sepana, ya, kebangkitanmu semana. Perjalananmu dalam ilmu sampai di mana? Dari mana ke mana? Posisimu dalam dakwah terus di mana? Orang enggak kenal. Terus kamu ikuti pembahasan ini, kamu tampil bicara sana sini. Ya, ini jadi sampah saja, enggak didengar orang. Enggak dianggap. Nanti hatinya tasabut itu penting. Kemudian waya tawakkat tasahul. Yang ketiga itu ya, jaga diri dari apa? Sikap bermudah-mudah. Kenapa ini perlu dinasihatkan? Kaila yajruha saliman. Agar jangan sampai dia apa? Menjarah orang yang selamat dari jarah. Waya sima bari'an bisimati sawin. Dan mencap orang yang terbebas ya, dengan cap buruk. Ini kan banyak terjadi jam belakangan ini ya. Yang akhirnya apa? Orang yang terbebas tahu-tahu jadi bahan hinaan di mana. Yang dia enggak tahu menahu hal itu. Subhanallah. Cancel. Habislah dia. Jangankan dalam ilmu, dalam bisnis saja dia enggak laku. Orang enggak ada yang mau bisnis sama dia. Menghancurkan hidup orang. Hanya karena apa? Itu ucapan-ucapan buruk tentang orang itu, padahal orang itu apa? Terlepas dari itu. Bersih dari itu. Yang paling musibahnya adalah banyak orang-orang yang ashab kulinai yang hanya bak ikut kemana suara bersumber, nggak ada tasabutnya juga. Aduh, tambah susah. Biasanya nggak mau sama kamu, katanya orang. Oh, tapi nggak benar. Saya pun nggak punya, saya nggak mau tahu. Saya mau cari selamatnya. Akhirnya membuat orang apa dalam susah akibat omongan ini. Padahal apa? Gak betul. Orang gak mau resiko. Ini lihat. Tabqa alaihi dahra aruha. Yang arnya, aibnya, itu tabqa alaihi dahra. Ya buka. Itu yabqa alaihi dahra. Ya. Tetap pada diri orang tadi sepanjang masa. Walaupun, oh iya, salah waktu itu saya sedara lagi. Gak guna. Udah nyebar kemana-mana. Ya kan? Mau nikah susah, mau bisnis sama orang susah, mau bertetangga sama orang juga susah, karena sudah kadang dicap begini-begini. Padahal yang mengecap dia sudah salah itu salah, tapi orang sudah kadang. Ya kan? Yes. Gimana coba? Bakal bahaya nantinya. Di dunia enggak selesai, akhir berlanjut. Hati-hati. Kemudian dikasih beberapa riwayat. bagaimana ulama jarh wa ta'dil ya. Kalau diingatkan tentang masalah ini, mereka pun ada rasa khauf. Walaupun harus dilakukan, tapi betul-betul dalam kondisi khauf. Pada apa yang sampai riwayatnya kepada kami atau beritanya, bahwa Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi, dia seorang sufi, pernah dakhala alaihi wa huwa yaqra. Sebelumnya ya. Wa ahsibu, dan aku menganggap Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatimnya, Ibnu Abi Hatimnya. Wa qad qila, dalam keadaan telah dikatakan innahu kana yu'addu minal abdal fi mithli ma dzakarnahu min mithli ma dzakarnahu kha. Bahwasanya dia terhitung dari apa? Abdal, dari semisal apa yang telah kami sebutkan. Ya, dia pun apa? Khauf. Ini ada rasa takutnya. Nah. Fima ruwinahu, pada apa yang sampai riwayatnya kepada kami atau balaghana, sampai beritanya kepada kami. Nah. Bahwasanya Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi, ini sama-sama Ar-Razi ini, dia seorang sufi, pernah masuk menemui Ibnu Abi Hatimnya, Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Di saat itu Ibnu Abi Hatim sedang membaca kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Lagi ngaji nih Jarh wa Ta'dil. Masuk seorang sufi Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi. Faqala lahu, maka si sufi tadi bilang, kam min haula'il qaum qad hattu rawahilahum fil jannah mundu mi'ati sana wa mi'atai sana wa anta tadkurum wa tantab. Berapa banyak mereka kaum ini yang sudah apa melangkah tunggangannya di surga selama 100 tahun atau 200 tahun, sementara kamu masih sebut-sebut mereka dan menghibah mereka. Semacam apa? Kayak petir gini. Fulan dhaif, fulan fi kada, fulan fi. Ditegur, diingat. Boleh jadi orang-orang yang kamu sebut ini, mereka sedang bahagia di sana. Kamu di sini mencelanya, menghibahnya. Mendengar itu apa responnya Ibnu Abi Hatim? Fabaka Allah. Nangis nih. Betul dia lagi. Nangis lagi. Nangis. Nah, disebutkan dalam hasiannya, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam bukunya Al-Kifayah. Lengkap kisahnya, fa baka Abdurrahman wa qala, dia nangis dan berkata, ya Abu Ya'qub, ya tadi tuh Yusuf bin Al-Husain punyanya Abu Ya'qub, lau sami'ta hadhil kalimah qabla lau sami'tu ya hadhil kalimah qabla tasnifi li hadzal kitab lamma sanat. Seandainya aku dengar kalimatmu ini sebelum aku nulis buku ini, mungkin aku enggak mau nulis. Artinya nasihatmu itu mengena di hati. Nah, bukan bunglon. Siapa kamu? Sufi, enggak. Benar kamu? Enggak. Nasihat yang baik dari mana saja? Paham? Dari kawan ataupun lah. Kalau itu nasihat betul, enggak salah, enggak ditolak. Bahkan dia mengatakan, seandainya saya dengar nasihat kalam kamu seperti ini sebelum saya nulis ini saya enggak berani. Tapi ini apa? Bukan maksudnya mengeri. nasih. Ya mungkin sudut pandangmu yang berbeda dengan saya. Secara makna begitu. Bukan berarti kemudian buku ini dibakar atau dimusnahkan, enggak. Sampai sekarang masih ada ya. Karena sifatnya nasih. Nasih. Yang mau tidak mau disampaikan. Perlu menjaga sunnah. Walaupun hati ini kayak diiris-iris sebetulnya ya. Ini membicarakan tentang orang gitu. Jadi Imam Jarrah wa Ta'dil itu jangan dikira orang yang apa tidak punya rasa begitu. Sangat tahu betul apa problem yang mereka hadapi. Tapi tetap mereka apa melakukan amalan ini karena tadi nasihat nasihat. Yang kalau tidak ada yang bicara tentang masalah ini siapa? Dan kalau ditinggalkan pembicaraan tentang ini, bagaimana nasib sunnah Nabi? Ya. Mungkin nggak ada lagi apa sumber yang valid sampai sekarang ya. Udah kayak cerita umat-umat dulu, sanad dengan nabinya sudah nggak jelas ini. Laqala man syaa ma syaa. Ini saya siapa orang akan bicara apa saja tentang agama. Tapi dengan ditegakkannya ini. Ya. Orang-orang yang macam-macam berbicara tentang agama tanpa sumber yang betul. Enggak berani, kalau berani langsung jatuh dia. Kan begitu. Satu sisi. Nah. Alhamdulillah. Makanya kalau pengen lihat sisi lain ya ulama ahli hadis, ulama jarh, baca buku-buku dia tentang zuhud. Imam Ahmad itu punya buku masalah zuhud. Walaupun dari sisi lain bah, beliau dalam nasihat tegas. Ya. Coba baca sisi lain bukunya tentang zuhud. Kamu akan apa? Lihat sisi lain dari Imam Ahmad. Orang yang sangat zuhud. Begitu mulai Ibn Abi Hatim. Jadi jangan hanya apa? Lihat satu sisi. Ya. Ya enggak usah orang Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang melihatnya dari satu sisi, ya mungkin dia akan punya penilaian yang beda ya. Kalau dia lihat sisi yang bagaimana? Belum mengatakan kila gunar coba. Dari seorang yang ayat Al-Qur'an mengatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin. Tapi pernah mengatakan apa? Kila. Ya. Kemudian sampai kepada kami annahu huditha, bahwasanya dia apa disampaikan hadis, wa huwa yaqra'u kitabahu dzalik 'ala an-nas, di saat dia sedang baca kitabnya itu di depan orang. An Yahya bin Ma'in, dari Yahya bin Ma'in annahu qala, bahwasanya dia mengatakan inna lanata'u al-aqwam, sungguh kita ini sedang mencela orang-orang. La'allahu, yang boleh jadi mereka itu qad hattu rihalahum fil jannah mundu akthar min ma'atis, telah apa berjalannya dengan kendaraannya atau sudah ada di tempat-tempat tinggal mereka yang di surga lebih dari 200 tahun yang lalu. Nah, secara makna seperti yang di atas ini. Mendengar itu fabaka Abdurrahman. Dia nangis lagi. Sampai apa? Warta'adat siyadah. Kedua tangannya ini gemetar. Hatta saqatan kitabnya. Sampai kitab itu jatuh dari tangan. Nih. Itu tanda apa? Lembutnya hati loh. Padahal itu cuma sindiran enggak ya? Sindiran boleh jadi orang yang sedang kita bicarakan aib-aibnya, mereka sedang bahagia nih. Mendengar itu saja langsung gemeter, nangis gemeter. Padahal kalimatnya cuma sindiran halus kan, sindiran halus. Yang sindiran halus ini kalau orang nggak punya hati yang halus juga mungkin nggak ngerasa gitu. Karena saya yang halus. Ya kan? Setrumnya kurang gede. Itu menunjukkan apa? Imam Jarh wa Talis semacam Ibnu Abi Hatim itu, ya, punya hati yang sangat lembut. Digitukan saja nangis, gemeter. Ya. Subhanallah. Qultu kata Ibn Salah rahimahullah, waqad akhta fihi ghairu wahid ala ghairi wahid. Dan terjadi ya lebih dari satu ulama keliru dalam bidang ini ketika bicara tentang seseorang yang juga lebih dari satu. Banyak contohnya. Dia membicarakan si fulan padahal si fulan berlepas di dari tuduhannya. Sama-sama alim. Apalagi yang bukan alim. Yang ahli loh, ada keliru, keliru. Apalagi yang bukan ahli. Coba. Fajruhum bima la sihhatalah. Sehingga jarahnya mereka itu ditujukan kepada orang dengan perkara yang enggak sahih, enggak betul. Diambil satu contoh di sini. Jarahnya Abu Abdurrahman An-Nasa'i, tahu Imam An-Nasa'i yang punya kitabnya. Terhadap Ahmad bin Saleh. Ahmad bin Saleh itu hafid, imam, fiqah. Ya. La yal'aku bihi jarh. Tidak ada jarh untuk orang itu yang pantas. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan riwayat dia dalam sahihnya. Kamu tahu kan? Rijal Bukhari ya, dalam sahihnya. Enggak sembarang. Di antaranya Ahmad bin Saleh. Tapi dijarah sama Imam Nasa'i. Apa sebabnya? Waqad kana min Ahmad ila an-Nasa'i jafa'un. Ahmad bin Saleh pernah berkata kasar kepada Imam Nasa'i. Afsada qalbahu alaih, yang membuat hancur hatinya Imam Nasa'i. Akhirnya tangis gitu. Ada. Wah, imam ini, imam sama imam. Yang satu pernah sikap enggak benar, marah, akhirnya dicari. Padahal ya enggak begitu juga. Itu di kalangan imam ya. Apalagi yang bukan imam. Yang bukan imam. Ya, yang baru katanya syekh ini. Kesenggol dikit udah. Oh, kamu kayak saya. Saya punya daftar kamu juga habis. Ya. Namanya imam setinggi-tingginya keimaman dia tetap manusia. Manusia ada punya rasa, ada sakit hati, ada dendam, macam-macam. Gimana tidak Rasulullah SAW ya? Betapa besar kesedihannya ketika melihat Hamzah pamannya hancur jasadnya kan. Ternyata orang yang menghancurkan itu lu masuk Islam. Ya ampun. Diterima tapi enggak mau lihat mukanya. Ya. Enggak mau lihat. Karena ngelihat mukanya langsung keingat itu. Walaupun wahsy berusaha untuk apa menutupinya dengan akhirnya si Muslimah dia tombak di bagian mulutnya. Hatinya setidaknya bisa mengurangi catatan hitamnya dia. Itulah namanya. Nah, kalau bicara perasaan itu kayak lautan yang enggak ada tepinya. Nah, semua punya cerita gitu. Habis seorang nabi saja punya cerita. Nah, apalagi yang di bawah itu tahu. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Waqad kana warwina, dan sampai riwayat kepada kami dari Abu Ya'la Al-Khalili Al-Hafidh. Dia berkata, ittafaq al-Hafidh ala anna kalamahu fihi tahamul. Semua para hufadnya sepakat bahwa kalam Imam An-Nasa'i tentang Ahmad bin Shalih itu tahamul. Sentimen saja. Itu tadi karena pernah disakiti dia. Itu barang enggak hilang ini. Sehingga orang ulama paham. Ya, kalau Nasai bilang tentang Ahmad bin Shalih itu antara mereka ada gini-gini. Pahamlah. Nah, la yaqdahu kalamu amsalihi fi. Perkataan orang semisal Nasai dalam kasus seperti ini tidak mencoreng apa? Ahmad bin Shalih. Cuma saya enggak diceritakannya. Apa sih sebenarnya omongan Ahmad bin Shalih ini? Sampai Imam Nasai sakit hatinya kayak gitu. Iya tadi. Enggak usah ya, enggak penting juga ya. Nanti kita malah ikut-ikutan juga terbawa suasana. Enggak usah. Nah. Ya kan? Kalau kita orangnya baperan, woi. Benar juga Imam Nasai ini. Tapi ini aja Bukhari. Enggak peduli saya. Waduh. Ya, juga kalau gitu. Terbawa emosi semua. Ya kan? Ini enggak usah ceritanya, enggak usah tahu. Nah, cuma kalau nanti baca di buku lain ternyata diceritakan, ya kamu jangan baperan juga ya. Itu sudah masalah lalu sudah. Nah, jangan diangkat-angkat lagi. Lihat kata Ibn Shalih nih, An-Nasa itu imam, hujah dalam jurnal ta'dilnya. Tapi ketika dia bicara tentang Ahmad bin Shalih, nggak dipakai. Ya. Walaupun imam ya, imam dalam jurnal ta'dil. Ya. Bukan berarti maksum loh. Ya. Ada saat-saat dimana dia sudah imam anda sudah di luar batas. Nah, wa idza nusiba mithluhu ila mithli hadza kana wajhu. Maka kalau dinisbatkan semisal ucapan ini kepada semisal imam seperti ini, maka arahnya gimana? Nah, ini cara ngasih udunya ya. Anna aina sukhti tubdi masawiya. Nah, bahwa mata amarah itu memunculkan semua hal-hal yang jelek. Jelas. Jadi dalam naskahnya masawi ya, dengan hamzah. Wakilahuma jaiz. Masawi atau masawi boleh. Inna hadzal kalam isyara ila qauli Syafi'i. Ini mengisyaratkan kepada perkataan Imam Syafi'i di bawahnya dia. Wa ainu ridha an kulli aibin kalila walakin aina as-sukh tubdi al-masawiya. Mata keridhaan itu tidak bisa melihat semua aib. Orang kalau sudah senang ya. Kayaknya enggak ada yang kurang yang dia suka itu. Baik semuanya. Nah, tetapi mata kebencian itu bisa menampakkan apa? Hal-hal yang buruk walaupun kecil bagi dia kelihatan jelas. Karena matanya mata kebencian. Orang kalau ngeliat barangnya, dia suka dari mereknya dia suka. iPhone X ini ya. Woi. Enggak ada minus. Minus. Karena dari awal dia sudah. Jadi kalau dari awal mereknya apa ini? Padahal barangnya bagus sih. Mesti jangan dicari apa minusnya, walaupun detil, apa enggak besar gitu ya. Ini ada coretan sedikit. Coretan ini enggak masalah. Video besar. Karena dari awal sudah enggak suka. Dia kalau suka. Hal yang minus-minus sedikit itu nggak dipandang, kayak nggak ada minus. Ya begitulah. Nah, kasih udunya ke Imam Nasai kayak gitu ya. Laha fil batin makharij sahihah. Yang pada batinnya dia punya apa? Makharij yang sahihah. Tu'ma anha bihijabis. Tapi apa? Sudah tidak terlihat ya. Karena ada hijab apa? Kemarahan, kebencian. Saya itu cari uzurnya untuk Imam Nasai. La anna dzalika yaqau min mithli ta'amudan, bukan berarti jangan dipahami ya, tindakan Imam Nasai ini dari orang yang semisal Imam Nasai dilakukan dengan sengaja. Li qadhin ya'lamu butlana apa ingin mencela yang apa dia tahu sebetulnya enggak benar. Enggak sejauh itu makna saya. Dia orang imam yang punya ilmu, punya takwa, punya wara. Paham? Kamu jangan membawanya terlalu jauh. Oh, munafik mau benar gini. Cuma ya itu tadi, karena saking besarnya amarahnya, sehingga hal-hal minus pada orang itu yang sebetulnya kecil jadi besar, yang sebetulnya nggak teranggap jadi teranggap. Ya kan? Ya itu ba'ful bashar, lemahnya manusia di situ. Am la yatamana. Dia apa? Tidak kuasa mengendalikan diri. Ada saat-saat yang tertentu di mana dia tidak kuasa. Fa'alam hadha, maka perlu kamu tahu ini wahai pelajar. Fa'innahu minan nukatin nafisatil muhimmah. Karena ini termasuk apa? Poin yang sangat berharga, yang penting. Untuk masa depan. Waqad madha al-kalam fi ahkam al-jarh wa at-ta'dil fi an-naw' al-thalith wal 20. Adapun tentang hukum jarh wa ta'dil sudah lewat pembicaranya pada jenis 23 dari kitab ini, wallahu a'lam. Sejarah ulama batin.